Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Asatiyatul Kiram, guru-guru yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ikhwatal Iman, saudara-saudariku, pemirsa cahaya hati yang insya Allah hati kita semua diberi cahaya oleh Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar wa lillahilham, kembali kita dibahagiakan oleh Allah duduk di majlis Allah. Mudah-mudahan kita terus didekatkan oleh Allah kepada Allah sedekat-dekatnya dan bahagia hidup dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar walillahilham. Kajian ini di waktu subuh, selesai salat subuh berjamaah, dan inilah yang selalu alhamdulillah kami lakukan di Masjid Adzikra tercinta ini setiap subuh. Bukan hanya karena ada cahaya hati, memang setiap subuh kita begini. Silakan datang langsung ke Masjid Adzikra. Habis salat subuh kita tidak keluar dari masjid sampai matahari terbit. Karena itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nilainya sangat besar. Haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah, ini tema yang memang harus selalu disampaikan bersama akhi fillah, sahabat arifin, Ustaz Mibdad MA bin Abdul Ghani. Satu pesantren, Pak Haji Ridwan, ini teman pesantren. Kita sempat satu kamar juga ya, Ustaz. Beliau lanjutkan ke Mesir, arifin ke Citayam. Kita buka Al-Quran Surah Hud ayat 112. Silakan. Silakan pemirsa di rumah, Surah Hud itu surah yang ke 11. Silakan bersama Ustadz Maulana Jaludin, ini imam kita yang hafal Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Wahai Muhammad, teguhkanlah hatimu dan hati orang yang bertaubat bersamamu sesuai perintah Allah kepadamu, dan janganlah kalian melanggar syariatnya. Sungguh Tuhanmu amat mengetahui apa yang telah kalian lakukan di dunia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar walillahilham. Segera kita nikmati kajian bersama Ustaz Mibdad bin Abdul Ghani. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah amma ba'd. Para hadirin dan jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat Hud ayat 112 ini. Banyak perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran tentang masalah orang-orang yang memang benar-benar kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi banyak pula di sana, ketika dia memulai satu perjalanan kehidupannya di dalam sesuai apa yang Allah ajarkan kepadanya, datanglah di antaranya godaan-godaan, terpaan-terpaan angin yang senantiasa menerpa dan terkadang meniupnya. Maka kali ini kita akan melihat bagaimana kiat terkadang manusia agar tetap bisa istiqomah. Orang yang ingin kembali ke jalan Allah, manusia yang tidak luput daripada dosa. Maka kalau kita mulai daripada melihat dalam salah satu kitab Minhajul Muta'allimin, di sana diterangkan agar kita termasuk orang-orang yang tidak merugi, orang yang akan tetap istiqomah. Ada 4 kategori yang harus mereka lakukan. Yang pertama, hendaklah manusia apabila dia ingin istiqomah, zikrul hasanatil madiyah, senantiasa mengucapkan apa-apa yang telah dia perbuat akan kebaikan yang lalu. Wa iyala yadri aqibat amruddat, sedangkan dia ini tidak mengetahui apa yang dia sudah perbuat akan kebaikannya. Ini dia tidak mengetahui apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kita duduk di majelis ini merasa kita adalah orang yang paling benar. Orang yang sering mengaji adalah merasa orang yang paling benar. Kita tidak tahu di antara kita apakah memang ada di antara kita kebaikan-kebaikan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya timbul rasa kesombongan. Orang yang istiqomah adalah senantiasa mereka senantiasa istiqomah jalan di tempat Allah. Apapun yang ini aku lakukan adalah karena Allah. Karena memang itulah sesuai daripada ikrar kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena Allah. Kita jalan mungkin dari jauh, dari Jakarta, dari Bogor dan lain sebagainya. Niatkan karena Allah untuk menghaji. Inilah yang akan ditimbulkan apabila kita sudah dimantapkan hati kita ini. Maka cahaya hati itu akan datang kepada kita. Karena kita tidak akan mengharapkan segala sesuatunya dari apa yang kita perbuat adalah imbalan. Kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita ingin istiqamah, yang ingin biar bagaimanapun apa yang kita lakukan tetap bisa berjalan dengan harapan kita sampai hayat di kandung badan. Yang kedua adalah, janganlah kita melupakan akan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Sedangkan dosa yang kita lakukan adalah perbuatan yang akan dicatat. Sudah jelas perbuatan akan dicatat oleh Allah. Jangan kadang-kadang kita lupa, kemarin aku sudah lakukan ini, lupa esok hari. Di dalam salah satu riwayat, Sayyidina Umar bin Khattab, ketika melakukan satu kesalahan, dia memberanikan diri untuk ma'aqobah, menghukum akan dirinya sendiri. Satu ketika, Sayyidina Umar pada saat itu kebunnya sedang panen kurma yang begitu luar biasa, tidak seperti biasa-biasanya. Sayyidina Umar keluar dari rumahnya untuk melihat kebun. Terleda Sayyidina Umar pada saat itu melihat kebun kurmanya yang begitu banyak, menimbang sampai dia melihat dan lain sebagainya. Kembali dia pulang melewati salah satu masjid. Para jamaah sudah keluar dari masjid tersebut. Sayyidina Umar menangis dan meratap di dalam rumahnya pada saat itu. Ya Allah, engkau telah berikan aku rizki yang sedemikian banyak. Kurma yang tidak biasanya panen seperti ini. Tetapi panen yang luar biasa. Tapi aku melupakan akan dirimu ya Allah. Maka atas hukuman diriku, aku akan hadiahkan kebun kurmaku dan aku akan sedekahkan kebun kurmaku ini semua. Berani menghukum akan dirinya. Pernahkah kita selama ini berjanji kepada diri kita, apabila aku melanggar akan aturan-aturan Allah, apabila aku terlambat untuk melakukan sholat berjamaah, apabila aku tidak hadir dalam satu majlis dalam waktu satu minggu. Inilah agar kita tetap istiqomah, berani menghukum akan diri kita. Para jamaah sekalian, sangat luar biasa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita iman pada duduk di majlis-majlis ilmu. Tapi terkadang kita kufur di majlis-majlis luar dan lain sebagainya. Maka kali hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan 3 apa yang kita sampaikan ini menjadikan ingatan pada diri kita pribadi dan juga semua keluarga kita, sehingga kita dapat istiqamah, kita dapat tetap menjalankan aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita. Kita tetap beribadah, kita tetap taklim, kita hadir kepada majlis-majlis ilmu, sehingga kita akan bahagia selamat di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Allahu Akbar walillahilhamd. Surah Hud memerintahkan kepada hamba yang bertaubat untuk sungguh-sungguh taubatnya dan menjaga taubatnya dengan sifat sikap istiqamah. Sungguh ikhwah, tiada kebahagiaan di dunia sebentar ini kecuali hamba yang istiqamah. Belum di akhirat di dunia dibahagiakan oleh Allah. Istiqamah adalah sifat komitmen konsisten di jalan Allah Jalla Jalalu dalam akidah, ibadah, akhlak. Allahu Akbar. Dalam ibadah ia jaga salat malam. Hamba yang terus menerus salat malam, ia jaga. Kemudian ia jaga tadabur Quran setiap hari. Ia jaga selalu berjamaah di masjid, bahkan 5 waktu. Arifin sempat. Ya, ini perjalanan dakwah sudah 498 kabupaten. Tapi baru kali ini Arifin menemukan seorang bupati yang kuat sekali menjaga salat 5 waktunya. Berjamaah di masjid. Allahu Akbar, semoga beliau menjadi teladan di negeri ini dan diberi kekuatan amanah oleh Allah. Dihiasi oleh Allah dengan sifat amanah, kerendahan hati, kecintaan kepada rakyatnya. Jadi lagi makan, kita sudah sholat jamak qasar karena safar dakwah. Azan berkumandang, beliau pamit. Subuh sudah lebih awal datang di masjid. Ceritalah imam masjid. Beliau ustaz sudah 2 tahun terakhir ini selalu berada di rumah Allah. Bahkan 15 menit sebelum azan. Subhanallah. Istiqamah. Terus menerus. Istiqamah salat duha, istiqamah jaga wudu terus menerus, istiqamah sedekah, istiqamah dalam kejujuran, dalam janji. Ini janji paling berat menjaga, apalagi juru-juru dakwah. Sudah oke, khutbah Jumat di sini, ada jadwal yang lebih bagus masjidnya. Amplopnya gedean itu, dibatalin tuh. Tapi tidak ada yang di sini. Ini semua istiqomah semua nih, siqah. Karena kemuliaan itu ada pada janji. Nah, karena hamba itu istiqomah, mengalirlah di situ keberkahan-keberkahan. Hamba yang tiap malam salat malam, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Allah penuhi harapan-harapannya. Ikhwah, kalau kita punya anak dan anak kita soleh sekali, bahkan pandai menyenangkan hati kita, farhan asyadu farhan, senang sekali kita dengan anak kita. Satu saat kita ingin menyenangkan anak kita, saat libur sekolah, setelah dia berprestasi juara kelas dengan kemuliaan akhlaknya, hafalan Qurannya bagus, kita jalan sama anak kita ke pasar, lalu anak kita ngelihat sepatu, karena hobinya futsal. Melihat sepatu. Apa kita lihat pada anak ini? Ya Allah, nak. Mau sepatu itu, nak. Ambil, nak. Ayo, ayo, ambil, ambil. Yang mana, nak? Sekalian kaos kakinya. Bolanya sekalian, ya, nak. Padahal dia baru ngelihat tuh. Baru ngelihat. Belum nyebut. Makanya surat Fusilat ayat 30, 31, 32. Innal ladzina qalu rabbunallahi tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Hamba yang istiqamah di dunia dibantu, ditolong, dilindungi oleh Allah, apalagi di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. apa yang menjadi keperluannya Allah penuhi. Lintasan pikirannya, lintasan hatinya Allah ijabah, apalagi kalau dia berdoa. Ini ikhwah yang selalu berjamaah di masjid ini. Allahu Akbar. Dalam hadis qudsi Allah jalla berfirman, "Idza amilta ma urid ataituka ma turid." Bila engkau melakukan apa yang aku mau, aku juga mau melakukan apa yang kamu mau. Semakin banyak sunnah Nabi yang kita hidupkan, semakin serius kita dalam taat kepada Allah, sebesar itu peluang doa dan harapan kita dipenuhi oleh Allah. Bagaimana Allah memenuhi doa kita, harapan kita, undangan Allah ajan aja kita gak penuhi, gak berjamaah di masjid, bagaimana Allah penuhi keinginan kita, bagaimana Allah berkahi rumah tangga kita, bagaimana Allah berkahi rezeki kita, bagaimana Allah berkahi aktivitas kita. Allah mengundang kita cuekin. Bersyukur kita selalu memenuhi undangan Allah. Hikmahnya akhirnya melalui cahaya hati, kuliah subuh ini menjadi hikmah untuk kita semua. Terima kasih Ustaz Midat Abdul Ghani. Terima kasih Ustaz Maulana Jalgin Imam kita. Terima kasih guru-guru Ikhwatul Iman. Terima kasih amal jariahnya. Jangan lupa Arifin Wakaf, bukan Kop tapi K. Ya, itu rekening Majelis Azikra ya ikhwah fillah. Karena ada orang yang sudah membuat rekening palsu. Tolong dan langsung hubungi saja ke nomor telepon Bang Awaluddin 0856 90.010. Sekali lagi 0856 90.000 10. Tanyakan ke beliau. Beliau adalah orang yang Arifin percaya. Allahu Akbar. Maafkan Arifin, maafkan kami semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا